Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بركات الإمام ابن القيم رحمه الله. وأمر رمد الحديث المتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءًا عجيبًا سريعًا. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, adapun ar-ramad, ar-ramad ini ada dua arti. Arti yang pertama sakit mata, arti yang kedua demam panas setengah badan atau seluruh badan. Wa ramadul hadis, adapun demam yang mendadak yang baru, wal mutaqadim atau yang sudah dahulu dialaminya, mungkin bisa demam seluruh tubuh atau demam setengah tubuh, nah, atau demam yang sifatnya dadakan sehingga seluruh badannya panas, keringat. Fa'innaha tubri'u aksar anwa'ihi bur'an ajiban syari'an. Sesungguhnya demam yang seperti ini bisa menyembuhkan macam dari jenis demam-demam yang lainnya dengan cepat dan menakjubkan. Wa tanfa' min al-falij wal-laqwah wat-tashanj al-imtila'i. Demam itu memberikan manfaat, artinya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah, orang yang stroke, penyakit saraf, wa katsiran min al-amrad al-hadithah, dan juga bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang baru saja terjadi pada tubuh seseorang. Al-hadithah anil fudul ghalidhah, yang disebabkan karena berlebihan di dalam sesuatu, makanan-makanan yang ekstrim. Paham sampai di sini? Ya, paham. Insyaallah Pak, masyaallah. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa? Demam tiba-tiba. Habis demam mati. Demam tiba-tiba. Kalau ini yang disebutkan Ibnu Qayyim, habis demam malah sembuh. Mana yang antum maksud ini? Apa? Demam tersebut bisa menyebabkan menyembuhkan penyakit yang lain. Contohnya demam apa nih? Abdurrahman, paham gak? Benar bisa. Ini di terjemahan enggak ada. Karena penerjemah itu targetnya fulus. Nah, dan kebanyakan kacau nerjemahannya. Kamu kenapa enggak pada ngerangkum apa yang anak bacakan? Susah loh pelajaran. Ya. Hanya sekedar membabil faedah. Beberapa tahun yang terakhir kita daurah di Jogja, nah ketemu Syekh Shalah Kentus. Ya, ana menanyakan tentang masalah Tibun Nabawi. Artinya, apa yang beliau sampaikan, ibarat-ibarat Ibnu Qayyim saja berat, susah. Nggak semuanya faham. Ya, bukan artinya merendahkan beliau, tidak memang. Ibarat-ibarat yang gak bisa difahami kecuali ya orang yang memahaminya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Tibun Nabawi ini gantung mana terjemahin, mana syarah, mana jelaskan dengan semudah mungkin, malah tidak mencatat. Allah musta'an. Yang dianggapnya enteng pelajaran. Siapa yang bisa menjabarkan ini? Tinjauannya. Tabib-tabib terdahulu, bukan yang sekarang. Ini kalau orang-orang ikhwan muslimin, orang-orang hizbiyun, himpunan ini, himpunan itu, ini tuh per lembar bisa difuluskan. Ya. Cari mata pelajaran 2 juta. Untuk mata pelajaran berikutnya 5 juta. Berikutnya lagi 8 juta. Ayo Tibun Nabawi, ayo belajar Tibun Nabawi. Padahal yang diajarkan cuma bekam tok. Ya, esensi apa yang dimaukan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim. Gak bisa digapai oleh mereka itu. Dan bukan kita bangga sombong, tidak. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Dan ini kalau di SBN ya memang sudah difuluskan. gak semudah yang dibayangkan. Makanya dicatat. Ya. Apa? Ya. Tapi Al-Ramad adalah tadi ada dua makna. Makna yang pertama sakit mata. Makna yang kedua ada demam panas tubuh yang mendadak atau sebelumnya sudah memang dia mengalami demam. Ini demam sebagaimana sudah Anda sampaikan, ilmu demam ini banyak jenisnya. Ya, kalau dirinci mungkin bisa 1000 cabangnya. Demam karena ini, demam karena ini, demam karena itu. Demamnya demikian. Orang kegigit nyamuk bisa demam. Orang kegigit serangga bisa demam. Nah, ini demam dadakan. Orang jatuh bisa demam. Ya, tabrakan setelah 2 hari, 3 hari bisa demam. Demam itu banyak. Ya. Idza ishtaka minha 'udwan tada'a sa'iru jasadi bil humma wasahar. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit. Ya, dengan humma, meriang badannya, wasahar dan enggak bisa tidur. Bagaimana dia akan bisa tidur? Di sini disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang Ar-Ramadul Hadis wal mutaqalim. Ada jenis Ar-Ramad, ya, sakit meriang atau demam yang baru atau yang terdahulu. Ini demamnya malah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain dengan cepat dan menakjubkan. Sekarang tahu alamat tanda bisa menyembuhkan dari mana? Kan harus tahu, harus paham demamnya seperti apa. Bahkan bukan itu saja, bisa memberikan manfaat kepada orang yang stroke, mati sebelah. Orang yang stroke, mati sebelah, lumpuh, semper misalkan. Sebelah kanannya saja atau sebelah kirinya saja. Ya, watashanj al-imtirai, kepenuhan sehingga merusak sendinya, sarafnya, organ-organ yang lainnya. Tapi dengan panas ini, dengan demam ini, di tubuhnya malah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Makadiran minal amrad al-hadithah, dan juga kebanyakan dari penyakit-penyakit yang baru ya dalam tubuh yang disebabkan karena dia terlalu berlebihan di dalam makanan-makanan yang ekstrim. Ya, bisa sembuh dengan apa? Demam yang ada di dalam tubuhnya. Nah, pertanyaannya, demam apa ini? Ini pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui demam tersebut? Ini kedua. Yang ketiga, demam ini bisa diciptakan enggak? Ah, bisa dibuat enggak? Apa nongol ting misalkan ya dengan sendirinya? Enggak juga. caranya seperti apa? Nah, ada yang bisa jawab? Paham gak? Paham gak? Nah, kayak vaksin demam bisa sembuh. Meningkatkan kebalan tubuh. Yang stroke bisa sembuh divaksin. Ini disebutkan stroke mati sebelah. Ah. Oh iya. Yang antum sebutkan yang mana ini? Di kitab apa? Nah, demamnya bisa dibuat-buat, bisa. Tapi kalau enam setelah demam itu meninggal gimana? Habis itu malah stroke gimana? Habis itu malah pecah pembuluh darahnya, nggak bisa ngelihat, ah gimana? Nah, ya. Ada yang bisa tahu? Bisa nggak dilakukan dengan bekam? Bisa. Bisa nggak dilakukan dengan herbal? Bisa menjadi demam. Bisa nggak dilakukan dengan yang lainnya? Bisa juga. Silahkan cari sendiri. Tingkatannya tingkatan ada S4 nama S5. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.